Oke, kembali lagi bersama Bang Kavi, Kurnia, dan Anda mitra bisnis. Silakan yang mau sharing sore ini sambil bermacet-macetan di jalanan, sambil menunggu beduk buka juga, sambil dengerin Kavi's Break ya. Profit from perfect timing ini bagaimana Anda bisa mendapatkan keuntungan di waktu-waktu yang tepat. Apakah Anda sudah menguasai, mengerti, dan menggunakan waktu? Nah, makanya lagi dibahas satu-satu nih, orang pengertian waktu aja. Kayak saya tadi juga masih bingung, maksudnya waktu apa gini? Siklus apa gitu bang? Saya taunya cuma siklus PMS bang. Itu juga waktu. Oke. Okay. Dan itu bisa dimanfaatkan oleh orang-orang terdekat Anda. Kalau lagi Anda PMS, jangan dekat-dekat sama dokter. Ntar ngamuknya inget-inget. Ini kapan ya siklusnya? Itu juga bagian dari waktu. Itu juga pengertian tentang waktu, memanfaatkan waktu. Nah, itulah sebabnya orang-orang yang tahu tentang waktu, misalnya, kalau kita lihatlah misalnya di dalam berbagai cerita perang gitu loh ya, ada orang yang memanfaatkan waktu, yang tahu kapan agak. Misalnya ada cerita tentang kapan, dia tahu kapan ada gerhana, maka dia membuat bahwa seolah gerhana itu adalah perbuatannya dia. Ada cerita perang bahwa ketika terjadi badai, dia tahu badainya kapan, musuhnya gak tahu, dia memanfaatkan badai. Dan hal-hal seperti itu. Jadi, mengerti tentang waktu artinya adalah mengerti hal-hal tertentu kapan terjadinya, dan itulah sebabnya membuat dia, memberikan dia kesempatan dan keleluasaan. Ini yang paling penting, kata yang kita harus ambil adalah keleluasaan dia untuk berencana. Gitu loh. Ya kan? Itu dia berencana. Okay. Anda bisa bayangkan kalau Anda mau wakuncar dan Anda tidak tahu waktunya kapan dan Anda tidak bisa berencana. Masa sih bang, kalau wakuncar aja kagak tahu. Ya, kalau orangnya kagak ngerti waktu gimana? Tapi kalau dia ngerti waktu, maka dia bisa berencana dong. Terus kemudian misalnya ada event, oh nih pas malam minggu ini ada film ini, berarti, atau ada pagelaran musik ini, berarti kan dia bisa merencanakan. Oh nih saya mau wakuncar di hari malam minggu, ada film ini, berarti saya butuh dana sekian, mau ke pementasan musik ini, saya juga butuh dana sekian. Anda ngerti gak? Kalau dia mengerti waktu, maka dia bisa satu langkah lebih terdepan, dan langkah itu adalah merencanakan. Itu calon suami masa depan itu kalau bisa mengerti waktu. Rata-rata pada gak ngerti sih. Oh, iya, lantaran dia tidak ini. Tapi kalau orang yang jago itu mengerti betul tentang waktu. Ini baru satu nih. Kira-kira apakah mampu Anda mulai melihat ada keleluasaan yang tadi Bang Kavi bilang ya. Itu mengerti waktu. Nah, tetap Bang, saya berpendapat tetap ngotot nih. Orang juga kadang kan gak semuanya ngerti selahnya kapan gitu. Itulah sebabnya mengapa misalnya ya nelayan-nelayan itu bisa membaca alam dan mengerti tentang waktu, sehingga maka dengan membaca alam dan memanfaatkan hitungan alam itu ke dalam waktu, dia tahu oh ini ada sesuatu, ada ini, makanya dia bisa, misalnya nelayan bisa memanfaatkan itu untuk sebagai salah satu bagian dari rencana dia untuk berlayar atau tidak. Berarti artinya mengerti waktu tuh belum tentu juga disebut sebagai menguasai suatu keahlian dong, cuma kebiasaan kali. Enggak, tapi dia memang mengerti waktu, dia tahu timing itu. Dan itu adalah sebenarnya suatu skill yang sangat luar biasa. Dan di masa-masa zaman purba itu dianggap kemampuan sihir gitu loh, karena dia mengerti waktu, karena dia bisa meramalkan sesuatu. Sebenarnya bukannya dia bisa meramalkan, karena dia mengerti waktu gitu loh. Terus misalnya dia bilang, "Wah, minggu depan akan turun hujan es." Dan dia ini, bukannya dia tahu, dia meramalkan, tapi dia mengerti waktu. Oke. Nanti kita lanjutkan kembali, karena selain mengerti waktu, kita masih ketemu sama yang namanya menguasai waktu, baru nanti menggunakan waktu ya. Kita akan kembali sesaat lagi. Silakan bagi Anda mitra bisnis yang ingin ngobrol bareng sama Bang Kavi, sharing bareng, SMS aja di 0816924924, sertakan nama dan kota Anda, atau telepon kami di 0216339160. Nah, bagi Anda mitra bisnis di luar Jakarta, ada di Semarang, ada di Solo, Surabaya, dan juga Pas FM Jogja, silakan pergunakan toll free kami di 0800 10 Pas FM. Kami akan segera kembali.